sahnya sholat adalah berpakaian dan menutup aurat, dan termasuk yang kita bicarakan pada hadis 223, apa hukum orang yang sholat yang tidak ada sesuatu yang menutupinya di atas pundaknya. Sampai sini kita membicarakan tentang babu syurutis shalah. Syarat yang pertama sudah kita bicarakan, yaitu bersuci, menutup aurat. Tinggal satu hadis yang kita baca sekarang ini yang berkaitan dengan menutup aurat. Habis itu nanti syarat yang lain. Hadis yang ke-224 masih membicarakan tentang syarat salat, yaitu menutup aurat. Kita baca hadisnya. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. Artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bolehkah seorang wanita salat dengan gamis panjang dan khimar penutup kepala dan leher tanpa memakai sarung? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh, apabila gamis tersebut lebar sampai menutupi punggung atas kedua kakinya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan para imam membenarkan kemauqufannya. Poin pertama dari hadis ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, terkenal dengan kunyahnya dan nama asli beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Beliau adalah salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suami pertama Ummu Salamah adalah Abu Salamah. Kedua-duanya termasuk orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha berhijrah bersama Abu Salamah pada hijrah yang pertama, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian setelah itu ada perintah berhijrah ke kota Madinah, akhirnya berhijrah kedua-duanya ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah dan sampai tahun yang keempat Hijriah, Ummu Salamah radhiyallahu anha pun bersama Abu Salamah. Lalu setelah itu Abu Salamah meninggal dunia pada tahun keempat Hijriah disebabkan luka yang beliau derita dari mulai peperangan Uhud. Dan pada tahun itu pula lah Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha terkenal dengan wanita yang cerdas, yang memberikan beberapa saran cantik dan indah dan gemilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama peristiwa yang sangat indah menunjukkan kepada cerdasnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu ketika perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah, Nabi dengan 1000 sekian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ingin berumrah setelah sekitar 5 tahun meninggalkan kota Mekkah. Akhirnya mereka ingin berumrah, akan tetapi dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut, mereka dilarang untuk melanjutkan umrahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar bertahallul. Bertahallul dari ihramnya. Karena kita tahu bahwa tempat ihram atau miqat kota Madinah berada di Dzulhulaifah. Kemudian setelah mereka berniat untuk melaksanakan umrah, mereka dalam keadaan berihram, mungkin sekitar 7 hari perjalanan ke Mekah. Sampai dekat Mekah di daerah Hudaibiyah, mereka tidak jadi. Sesudah 5 tahun mereka meninggalkan kota Mekah. 5 tahun tidak boleh memasuki kota Mekah. Kemudian berihram dari Dzulhulaifah sampai ke Hudaibiyah dalam keadaan berihram lama, sangat-sangat berkeinginan untuk melakukan umrah. Akan tetapi takdir Allah bercerita lain, bahwasanya mereka dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka terjadilah di antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy perjanjian Hudaibiyah, yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah untuk melanjutkan umrahnya. Di sini beratnya para sahabat untuk melepaskan ihramnya. Ya, untuk melepaskan ihramnya. Saya ingin mencari berapa yang ikut umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu yang membuat berat. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan bertahallul kalian, bertahallul. Maka tidak ada yang mau bertahallul. Bukan tidak mau, akan tetapi masih merasa berat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW akhirnya masuk ke dalam tendanya dalam keadaan agak kesal, geram, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum mau bertahallul. Karena masih ingin, mungkin ada jalan lain, mungkin ada jalan lain. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan sebuah saran, masukan, advice agar beliau keluar kemudian mencukur rambutnya di hadapan para sahabat. Maka akhirnya semuanya pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini contoh dari cerdasnya Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang biografi Ummu Salamah, At-Tahirah Al-Muhajjabah As-Sayyidah, pemimpin para wanita yang senantiasa menjaga hijabnya, dan wanita yang suci. Ini pangkat-pangkat yang dimiliki oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha yang semestinya kaum muslimat mencontohnya. Sayyidah al-muhajjabah at-tahirah. Minal muhajiratil awal, termasuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang berhijrah di awal-awal hijrah. Karena beliau dua kali hijrah. Hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ummu Salamah ini mempunyai suami Abu Salamah. Abu Salamah itu ternyata saudara sepesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin salah satu sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Abu Salamah menikahi Ummu Salamah. Karena saudara sepesusuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummu Salamah istri Nabi yang paling panjang umurnya dan paling terakhir meninggal dari seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dipanjangkan umurnya sampai Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma dibunuh di Karbala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa keistimewaan dari Ummu Salamah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha, quli Allahumma ighfir lana wala wa aqibni minhu uqbatan uqban salihah. Wahai Ummu Salamah, suamimu Abu Salamah sudah meninggal, maka berdoalah, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah Abu Salamah. Dan berikanlah aku gantiannya dari Abu Salamah dengan gantian yang saleh. Fa'aqabanillahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi pengganti dari Abu Salamah. Dan ini termasuk dari keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Keutamaan yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yaitu Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa min khasa'isiha anna Jibril alaihi salam dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya 'inda fara'athu surata dihyatal kalb faradhiyallahu 'anha wa ardhaha." Termasuk kekhususan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Jibril pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menggilir Ummu Salamah. Maka beliau melihat Jibril. Keistimewaan Ummu Salamah. Beliau melihat Jibril dalam bentuk seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Bagus nama anak laki-laki, Dihya Al-Kalbi, Dihyah bahasa Arabnya. Meskipun pakai ha belakangnya bukan berarti menunjukkan kepada kepada perempuan. Dihyah al-kalbi. Ada orang bertanya kepada saya tentang nama. Ustaz, nama saya perempuan. Bapak ibu saya memberikan nama kepada saya Hudzaifah. Bagaimana? Mungkin bapak ibunya ketika melihat Hudzaifah belakangnya H, maka dikira perempuan. Karena kebanyakan yang semua belakangnya H memang perempuan. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Asiyah, belakangnya H semua, tak marbutah. Maka karena ada Hudzaifah, ada F-nya lagi, F terkenal dengan perempuan, maka kasih nama anak dengan Hudzaifah. Padahal itu nama laki-laki. Ada kebalikannya. Ustaz, saya punya anak perempuan, saya kasih nama Thalhah. Karena belakangnya H. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Al-lughatul Arabiyah miftahul Islam. Bahasa Arab itu kunci memahami Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keistimewaan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Di sana ada riwayat yang lain. Cerita tentang menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Ummu Kalthum bercerita. Ini bukan penyanyi ya, Ummu Kalthum. Lamma tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah qala laha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Salamah, "Inni qad uhditu ila an-Najashi awaqin min misk wihlah wa inni arahu qad mata." wala ara al-hadiyata illa sturidda fa in ruttu fahiya lak qalat wa kana kama qal fa a'ta kullam ra'atin min nisa'i uqiyah wa a'ta sa'irahu Ummu Salamah wal hullah. Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan hadiah oleh Najasyi awaqi min miski wahlah, yaitu kepingan-kepingan emas. Dan aku melihat Najasyi sudah mati dan tidak mungkin, dan aku susah untuk menerima hadiah, tidak mungkin aku mengembalikannya karena sudah mati. Kalau seandainya aku dapat hadiah tersebut, maka itu milikmu wahai Ummu Salamah. Akhirnya benar, hadiahnya didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbalik saya ceritanya. Inni qad ahdaitu ila an-Najashi. Aku memberikan hadiah kepada Najashi. Berbagai macam kepingan emas. Ya. Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah. Dan aku melihat Najashi sudah mati. Wala aral hadiyah illa sturidda. Dan sepertinya hadiahku akan dikembalikan. Kalau dikembalikan kepadaku, maka seluruh hadiah aku berikan kepada Najasyi tersebut, aku akan berikan kepadamu wahai Ummu Salamah. Qalat fakana kama qala. Benar, Najasyi meninggal, kemudian hadiahnya dikembalikan. Fa'ata kullam ra'atin min nisa'i uqiyatan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan setiap dari perempuan istri-istri beliau satu uqiyah. Sisanya diberikan kepada Ummu Salamah. Ini menunjukkan keistimewaan Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan para ikhwah, umur beliau beliau hadisnya sekitar 378 hadis. 378 hadis. Meninggal pada tahun 61 Hijriah. Hijriah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kepada poin yang kedua. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah seorang wanita salat dengan gamis panjang dan khimar penutup kepala dan leher tanpa memakai sarung?" Lihat pertanyaan Ummu Salamah, "Bolehkah seorang wanita salat?" Tentu wanita di sini yang sudah baligh. Wanita yang sudah baligh. Salat, salat di sini salat apa saja? Wajibkah, sunnahkah? Dengan gamis panjang. Gamis panjang yaitu baju kerudung ataupun baju abaya, baju daster panjang. Gamis panjang. Ya, di sini disebut bahasa Arabnya fi dir'in. Dir'in itu adalah baju kurung yang panjang. Biasanya disebut apa? Daster, baju kurung, satu kain dari atas ke bawah, baju kurung. Itu namanya dirak. Wa khimar, dan penutup kepala dan leher tanpa memakai sarung. Bolehkah sholat demikian? Ini menunjukkan bahwasanya memakai sarung bagi para wanita ketika sholat itu termasuk pakaian wanita tatkala sholat. Apa yang sarung dimaksud? Kalau sekarang rok. Ya, kalau dulu kain yang disarungkan, disarungkan yaitu diikat di perutnya. Nah, seperti itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Boleh. Apabila baju kurung kepada gamis itu baju kurung." Coba kita lihat, gamis itu apakah kamu masuk dalam kategori kamus besar bahasa Indonesia atau tidak? Oh iya, masuk kemeja. Di sini malah gamis kemeja. Memang benar gamis itu sebenarnya kemeja. Homis ini yang dipakai, ya, kemeja-kemeja. Yang kadang tangannya selengan, kadang pergelangan. Kemudian panjangnya sepaha. Ya, kemeja. Baju kurung. Jadi dirak di sini mungkin bisa digaris bawahi antum semua dalam bukunya. Gamis menurut ustaz adalah baju kurung. Begitu jadi ada nilai belajarnya. Gamis yang dimaksud adalah baju kurung. Ah, dapatlah Mas Rahman. Gamis maksudnya adalah baju kurung. Dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah, baju kurung. Boleh kata Rasulullah, apabila baju kurung tersebut lebar sampai menutupi punggung atas kedua kakinya. Sabighan dalam terjemahannya di sini lebar. Ukuran lebar menutupi punggung kedua kakinya. Kalau dia sempit, maka meskipun panjang tidak menutupi. Tapi kalau lebar, maka dia menutupi kedua punggung kakinya. Ingat, punggung kaki. Berarti kalau seandainya perempuan tatkala sujud, tatkala duduk di antara dua sujud, terlihat telapaknya, tetapi kalau berdiri tertutup punggung kakinya, ini tidak mengapa. Ah, maksud saya, ya, kalau seandainya perempuan ketika berdiri karena memakai baju kurung tertutup punggung kakinya, punggung kaki karena berdiri, lalu kalau sujud atau kalau duduk di antara dua sujud terlihat perut telapak kakinya, perut telapak kaki, maka ini tidak mengapa. Bagi jumhur yang mengatakan bahwa kedua telapak kaki adalah aurat bagi wanita. Madhab apa yang mengatakan kedua telapak kaki bukan aurat? Masih ingat? Imam Abu Hanifah. Orang India, Pakistan, Bangladesh, itu madhab Hanafi. Makanya antum kalau lihat lagi umrah, ya, atau pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, pakaian-pakaian perempuannya kelihatan mata kakinya atau kelihatan telapak kakinya, ya seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa telapak kaki bagi perempuan bukan aurat. Sekali lagi, ya boleh kata Rasulullah SAW apabila gamis tersebut lebar sampai menutupi punggung atas kedua kakinya, punggung atas kedua kaki, ya atau lebih tepatnya kedua telapak kaki. Ditambahi itu, ya punggung atas kedua telapak kaki, kurang punggung atas kedua telapak kaki, terjemahannya kurang, bukan kedua kaki. Kalau kaki itu ini, lihat ya, ini kaki, ini kaki seluruhnya, ini adalah punggung kaki, ini punggung kaki, ini mata kaki, ini telapak kaki, ini perut telapak kaki, ini betis, ini lutut. Ya toh? Nah, yang dimaksud adalah ini, punggung telapak kaki. Karena di dalam hadisnya, idza kana yughatti dhuhura qadamaiha, ketika menutup punggung kedua telapak kaki. Qadam itu kedua telapak kaki, bukan kaki. Ya, bukan kaki. Terjemahannya kurang. Betulkan. Sudah dibetulkan? Nah, Pak Musa sudah dibetulkan? Sudah. Sudah belum? Terjemahannya. Beritahu Mas Dani sudah betulkan belum? Belum. Allahu Akbar. Betul. Beritahu Mas. Yo. Pak Musa beritahu. Siapa yang belum tahu juga? Angkat tangan. Yang perlu dibetulkan. Belum tak mencoba. Kak Saiful sudah tahu. Oh beda. Di situ apa terjemahannya? Telapak kaki. Betul. Telapak kaki. Mas Irfan sudah tahu? Sudah. Ya. Baik. Malam ini pindah sangar Ustaz nih. Tahu eh. Dikeluarkan Abu Daud dan para imam membenarkan kemauqufannya. Dikeluarkan maksudnya diriwayatkan Abu Daud dan para imam membenarkan kemauqufannya. Ini berarti hadisnya namanya mauquf. Mauquf itu hadis, catat. Mauquf itu hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi. Jadi perkataannya hanya sampai kepada sahabat Nabi. Berarti hadis ini sebenarnya perkataan siapa? Ummu Salamah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis mauquf, catat, termasuk bagian dari hadis lemah. Hadis mauquf termasuk bagian dari hadis lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya di catatan kakinya nomor 224 di situ dhaif. Ya. Jadi ulama-ulama menyatakan bahwasanya hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Ummu Salamah, tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di antara yang mengatakan mauquf banyak, Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Abu Dawud, Ad-Darqutni, Ibnul Jauzi, Ibnu Abdul Hadi, semuanya mengatakan mauquf, hanya sampai kepada Ummu Salamah. Dan hadis mauquf min qabilid dhaif, termasuk bagian dari hadis lemah. Hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi maknanya sahih, bahwa perempuan boleh kalau sholat pakai baju kurung, ya, asalkan baju kurungnya menutupi punggung kedua telapak kaki. Makanya mukena-mukena di orang Banjar biasanya kan dua lapis, ada roknya, ada atasannya, ada bawahannya atau atasannya. Karena memang kebiasaan perempuan sholatnya memakai dua lapis seperti itu, ya. Nah, baju kurung ini boleh dipakai asalkan lebar. Demikian. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa seorang perempuan pakaian sholatnya adalah satu, khimar, penutup rambut kepala. Yang kedua, qamis, baju. Yang ketiga, izar, sarung. Ini tiga pakaian perempuan tatkala sholat: khimar, baju, dan sarung. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, boleh perempuan memakai baju kurung jika lebar. Saya ulangi, boleh perempuan memakai baju kurung tatkala sholat jika lebar. Dan memakai baju kurung tatkala sholat jika baju kurungnya lebar, itu kebiasaan ulama salaf para perempuan. Atau lebih tepatnya kebiasaan para salafus saleh dari perempuan. Seperti misalkan riwayat, tidak perlu antum catat, riwayat Imam Abdul Razzaq Ibnu Abi Syaibah, bahwa Ummul Hasan berkata, "Ra'aitu Umma Salamata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam tusalli fi dir'in wa khimar." Aku pernah melihat Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat dengan memakai baju kurung dan penutup kepala. Baik. Kemudian lagi dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullah mengatakan, "Tusallil mar'atu fi dir'in wa khimar." Perempuan salat boleh memakai penutup kepala dan baju kurung, tanpa sarung boleh. Ya, baju kurung langsung. Ini para ikhwah. Dalamnya Bang Ustaz? Dalamnya Bang Ustaz? Pakai celana dalam. Itu urusan pian. Ya, demikian. Satu lagi, baru kita azan. Riwayat yang lain, riwayat Imam Malik, yaitu dari dari Maimunah bintil Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha sallat fi dir'in wa khimar. Maimunah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat dengan memakai khimar penutup rambut kepala dan baju kurung. Boleh ini berarti. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Saya punya gambar tentang baju kurung. Nah, gambar beginian. Baju kurung. Jangan di-shoot hidungnya. Nah, ini namanya adalah dirak atau baju kurung. Dia langsung dari atas ke bawah. Yang di dahi, yang ada di muka di dahi itu namanya khimar. yang menutup rambut kepala. Ya. Kemudian, para ikhwah, tadi saya sebutkan pakaian perempuan yang paling sempurna tatkala salatnya, khimar, baju kurung, kemudian sarung. Sarung itu ternyata bukan disarungkan, tetapi dililit ke seluruh tubuh. Subhanallah. Dan ini yang terjadi pada para sahabiat, para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yang punya gambarnya nanti saya akan perlihatkan juga. Lihat sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Ibnu Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Idza sallatil mar'atu faltusalli fi thiyabiha kulliha ad-dir'i wal khimari wal malhafati." Jika seorang perempuan salat, maka hendaklah dia memakai pakaiannya seluruhnya. Yang pertama, dir', baju kurung tadi. Kemudian khimar, penutup rambut kepala. Kemudian mulhafah atau milhafah, itu kain yang menutupi seluruhnya. Gambarnya seperti ini. Ini kain-kain lebar yang menutupi dari kepala di puntal-puntal atau di apa namanya, dililit-lilit, diputar-putar ke tubuhnya. Demikian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'atu fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma yu'rafna ma ya'rifuhunna ahadun." Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Lalu salat bersama beliau para perempuan dari kaum beriman. Mutalaffi'at fi murutihinna, dengan melilit pada kain-kain mereka. Murut adalah tadi yang disebut dengan milhafah, yaitu surban-surban kain-kain yang lebar yang menutupi badan perempuan tersebut. Tidak ada seorang pun, kemudian mereka keluar, yaitu pulang setelah sholat subuh, pulang. Tidak ada seorang pun yang tahu mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka pulang dalam keadaan para sahabat yang laki-laki belum berdiri. Satu. Yang kedua, mereka pulang dalam keadaan masih gelap. Dua. Yang ketiga, mereka pulang dalam keadaan mereka memakai apa tadi? Milhafah atau murut, sehingga benar-benar tertutup. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran-pelajaran yang lain dari hadis ini. Pelajaran yang lainnya itu kegigihan para sahabat untuk menuntut ilmu agama. Dan ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Para sahabat bertanya kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka harus nafkahkan, kepada siapa dan apa. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tentang khamar. Para sahabat bertanya, disebutkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang hukum khamar dan judi. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, 222. Yas'alunaka 'anil mahyid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ini menunjukkan kegigihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pelajaran selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa kedua telapak kaki atau ya telapak kaki ya bukan aurat. Bukan perut telapak kaki yang perlu ditutup tetapi punggung telapak kaki. Menunjukkan perut telapak kaki, dan memang kita menyebutnya bukan perut telapak kaki, telapak kaki kan kita menyebutnya. Telapak kaki bukan aurat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya pakaian perempuan turun dari dua mata kaki. Bolehnya pakaian perempuan melebihi dari dua mata kaki. Beda dengan para lelaki. Maka lelaki termasuk dosa besar jika berpakaian di bawah dua mata kaki. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pakaian tersebut harus suci dan halal. Pakaian tersebut harus suci dan halal. Nah, nanti terjadi berbagai macam masalah fikih di sini. Misalkan, kalau seandainya seseorang ingin sholat, tidak mendapati pakaian, kecuali pakaian yang diharamkan, seperti mencuri, maka bolehkah dia memakai pakaian tersebut untuk sholatnya? Perlu diketahui, misalkan dia tidak punya pakaian lagi kecuali itu. Tidak punya pakaian lagi kecuali itu. Bolehkah dia sholat dengan pakaian hasil curian? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang kuat adalah dia sholat dalam keadaan, mohon maaf, telanjang. Kenapa? Karena pakaian tersebut tidak halal dan itu berkaitan dengan hak manusia dan harta orang lain. Seseorang tidak boleh untuk mempergunakannya tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran berarti sholatnya telanjang. Maka saya katakan, kalau dia tidak punya pakaian lagi selain pakaian curian itu, tetap dia tidak boleh sholat dengan memakai pakaian curian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hal yang juga yang berkaitan dengan pakaian, tadi kita katakan pakaiannya harus suci dan halal. Kalau pakaiannya berasal dari bahan yang haram, seperti pakaian laki-laki diharamkan yang terbuat dari sutra, maka bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, dia memakai pakaian dari sutra tersebut untuk sholatnya. Kenapa? Karena sekarang dia dalam keadaan terpaksa. Maka sesuatu yang terpaksa diperbolehkan. Ustaz, apa bedanya dengan yang pertama tadi, yang kedua tadi? baju curian dengan baju terbuat dari sutra. Siapa yang tahu bedanya? Yang pakai baju curian gak punya baju selain baju curian, tidak boleh sholat dengan memakainya. Meskipun, dan sholat dalam keadaan telanjang. Tapi yang tidak punya baju, kecuali baju yang terbuat dari sutra, dia boleh memakai baju dari sutra. Nah, sebabnya kenapa? Hak orang yang saya sebutkan tadi. Ya, pakaian curian itu hak orang, tidak boleh dia berbuat sekehendaknya. Sedangkan pakaian dari sutra itu adalah hak dia, milik dia, bukan milik orang lain. Dan memakai sutra haram kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa, enggak ada pakaian lain. Boleh. Begitu cara berpikirnya. Bisa dipahami ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya katakan syarat pakaian harus suci dan halal. Suci. Apa hukum memakai pakaian yang terkena najis? Jawabannya tidak sah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat, kemudian di tengah-tengah salat diberitahu oleh Jibril alaihi salam bahwa beliau memakai sendal yang ada najis pada sendalnya. Beliau lepaskan. Kemudian beliau lanjutkan. Ini menunjukkan satu, memakai pakaian yang terkena najis untuk sholat tidak sah sholatnya. Salah satu syarat sahnya sholat memakai pakaian yang suci. Taib Ustaz, kalau seandainya saya memakai pakaian yang terkena najis dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak mengetahui itu pakaian terkena najis, taunya setelah sholat, maka sah tidak sholatnya? Sah. Dalilnya bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sendal yang najis tadi, beliau hanya melepaskannya, tidak mengulangnya dari pertama. Beliau lanjutkan, tidak mengulang dari pertama. Salatnya beliau apa? Lanjutkan, tidak mengulang. Menunjukkan bahwa kalau tidak tahu, kalau lupa, maka ataupun kalau ada misalkan lagi sholat ada yang nemplok ya tahi cicak, mungkin kita beginikan hilang, ternyata bukan hilang, tambah memberet, Allah, batal itu sholatnya. Ya, harus batalkan sholatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah menarik disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Kalau orang tidak punya baju sama sekali ingin salat. Sama sekali enggak punya baju. Baju haram, baju enggak haram, baju setengah haram, setengah halal, enggak punya. Ada usaha setengah halal? Enggak ada. Itu hanya sebatas mubalaghah, berlebih-lebihan. Enggak ada baju sama sekali. Pertanyaan timbul. Mungkin enggak ini terjadi? Hah? Mungkin. Ya. Misalkan seorang terdampar di lautan ataupun terbakar, macam-macam mungkin. Ya, mungkin. Akhirnya dia tidak punya apa-apa untuk menutup auratnya. Pertanyaannya adalah berdiri atau dudukkah dia sholat? Kalau berdiri, nampang sekali. Kalau duduk, di sini berkaitan dengan saya ingin mengajari antum semua. Pahami masalah dari dasarnya. Berdiri dalam sholat hukumnya bukan wajib, rukun. Rukun. Ya, berdiri dalam sholat hukumnya apa? Rukun. Dan menutup aurat hukumnya, syarat sahnya sholat. Ya, otomatis ini didahulukan rukunnya. Maka tetap dalam keadaan berdiri. Akan tetapi untuk adab maka dia seperti orang yang sedang jongkok. Itu fikih. Ya, begitu ahli fikih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-225. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala: Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudhlamatin fa ashkalat alaina al-qiblah fa sallaina falamma tala'at ash-shamsu idha nahnu sallaina ila ghairi al-qiblah فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. Artinya, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun kemudian mendirikan sholat. Ketika matahari terbit, ternyata kami mendapati, ternyata kami tidak menghadap ke arah kiblat. Maka turunlah ayat yang artinya, maka ke arah mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Baqarah 115. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Amir bin Rabi'ah bin Amir bin Rabi'ah. Sebentar, Imam Mukatsir mengatakan Amir bin Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik. Bin Ka'ab bin Malik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amir bin Rabi'ah masuk Islam di awal-awal Islam di kota Mekah. Berarti pas sebelum hijrah. Dan berhijrah ke negeri Habasyah dan juga berhijrah ke negeri Madinah, ke kota Madinah, dan ikut perang Badar serta seluruh peperangan. Dan beliau masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali datang ke kota Madinah ketika berhijrah. Jadi ada sahabat-sahabat yang pertama datang, ya, ketika berhijrah kota Madinah. Pertama-tama datang. Siapa di antaranya? Amir bin Rabi'ah. Kemudian Abu Salamah ibnul Asad radhiyallahu anhuma. Para ikhwan, beliau wafat pada tahun 33 Hijriah. Setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beberapa hari setelah terbunuhnya Uthman bin Affan. Ini Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dan Amir ibn Rabi'ah ini, beliaulah yang ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rabi'ah, oh bukan, itu Rabi'ah ya, ini Amir ya, oh salah saya ya. Itu Rabi'ah yang minta, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam, Ka'ab bin Rabi'ah, Ka'ab Rabi'ah bin Ka'ab aslam. Bukan beliau. Bukan beliau. Kita baca dari tafsir Imam Nukasi, dari kitab Syiar Alim Nubala tentang Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an. Imam Nukasi rahimahullahu taala berkata, Amir ibn Rabi'ah ibn Ka'ab ibn Malik min as-sabiqin al-awwalin aslama qabla Umar wa hajar al-hijratain wa syahida Badar, termasuk orang-orang yang generasi pertama masuk Islam sebelum Umar dan berhijrah dengan dua kali hijrah dan menyaksikan peperangan Uhud. Kenapa para ikhwan disebutkan peperangan Uhud? Karena yang ikut perang, apa pahalanya yang ikut perang Badar? Perang Badar diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin selanjutnya. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang gelap, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun mendirikan sholat ketika matahari terbit. Ini menunjukkan seakan-akan mereka tidak punya orang untuk ditanya. Makanya kalau seandainya kita ke hotel atau sebuah penginapan, kemudian di dalam kamarnya tidak ada tanda kiblat, maka pada saat itu kita harus berusaha menanya. Kalau seandainya sudah kita tanya tetap salah, maka setelah selesai sholat kita tidak wajib mengulang. Kalau seandainya kita meremehkan, tidak bertanya, tidak berusaha mana kiblat, tidak pakai kompas, tidak pakai ini dan itu, meremehkan saja dan sholat sekehendak kita, ternyata sholat salah, maka harus diulang sesuai dengan manusianya. Kalau dia berusaha sebelum sholat untuk mencari arah kiblat, maka pada saat itu kalau tetap salah dia tidak disuruh apa? Ngulang. Kalau seandainya dia melalaikan, kemudian tidak bertanya, tidak berusaha, maka pada saat itu dia wajib mengulang. Wallahu a'lam. Para ikhwah, sebelum saya lanjutkan, ini hadis 225 adalah hadis pertama tentang syarat sholat yang lain. Jadi yang pertama tadi bersuci, kemudian menutup aurat, sekarang kiblat. Syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Yang ketiga, itu syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita baca. Kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam yang gelap, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun kemudian mendirikan sholat. Kira-kira sholat apa di sini? Hah? Maghrib, isya, subuh. Mana yang wujur? Hah? Kami pernah pada suatu malam gelap, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun mendirikan sholat. Hah? Subuh, isya. Mana lagi? Hah? Subuh. Maka para ikhwan yang sengaja mengajarkan itu, kita bisa ambil jawabannya dari riwayat lain. Makanya pentingnya mengumpulkan berbagai macam riwayat, sehingga keseluruhan cerita kita paham. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Amir ibn Rabi'ah bercerita, qama Amir ibn Rabi'ah yusalli min al-lail hina nashiban nasu fi at-ta'ni 'ala Utsman radhiyallahu anhu. Qala fa salla min al-lail thumma nama fa utiya fil manam fa qila lahu qum fas'alillah an yu'idhaka min al-fitna allati 'adha minha salihu 'ibadihi. Fa qama fa salla wa da'a thumma ishtaka wa ma kharaja ba'du illa bi janazatihi. Rawahu anhu ibnuhu Abdullah wa huwa tabi'iyun thiqah min kibarit tabi'in. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, riwayat yang lain menyebutkan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlimah falam nadri aina al-qiblah fasalla kullu rajulin minna ala hiyalih. Falamma asbahna dzakarna dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini jawabannya di sini. Kami pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam yang sangat gelap. Kami tidak mengetahui di manakah kiblat. Maka setiap orang dari kami salat sesuai dengan arahnya. Ketika pagi, maka hal tersebut kami beritahu kepada Rasulullah. Berarti salat apa? Ketika pagi baru diberitahu. Salat malam. Iya, salat malam. Habis salat subuh baru beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Salat malam kan sendiri-sendiri salatnya. Ya, sendiri-sendiri. Yang satu menghadap ke arahnya masing-masing, yang satu malam kan. Enggak tahu kiblat. Nah, ini para ikhwan. Kena tipu ya. Maka turunlah ayat yang artinya, maka ke arah mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa arah mana saja kita menghadap, disitulah wajah Allah. Tetapnya sifat wajah bagi Allah. Dan yang menetapkan sifat wajah bagi Allah bukan orang mujassimah. Apa arti mujassimah? Yang mengatakan Allah mempunyai badan, ya, yang menggambarkan badan Allah, ya, yang mengatakan bahwa Allah mempunyai wajah itu Allah, bukan makhluk makhluk. Dan Allah paling paham tentang dirinya. Maka ketika Allah menyatakan bahwa, ya, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kamu berada maka disitulah ada wajah Allah, maka itu adalah penetapan dari Allah tentang sifat wajah untuknya, tanpa kita serupakan wajah tersebut dengan makhluk-makhluknya. Nah, begitu cara mengimani nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya. Pelajaran kedua dari ayat ini, Al-Baqarah 115. Sebagian ada yang menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah di mana-mana. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fa ainama tuwallu," kemanapun kalian berpaling, disitulah ada wajah Allah. Makanya mereka mengatakan Allah itu berada di mana-mana, kata mereka. Maka para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari, coba perhatikan sekarang apa yang dimaksud dengan fathamma wajhullah. Di sana adalah ada wajah Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qiblatullah ainama tawajjahat syarqan aw gharban. Ya, wajah Allah di sini maksudnya adalah arah kiblat Allah. Dimanapun kamu berada, baik di timur ataupun di barat. Fasamma wajhullah, maksudnya di sini adalah qiblatullah, haitsuma kuntum falakum qiblatun tastaqbilunaha. Yang dimaksud dengan wajah di sini, dimanapun kalian mau menghadap, maka di sanalah wajah Allah, yaitu kiblatnya Allah. Kemanapun kalian berada, maka bagi kalian sebuah kiblat yang kalian menghadap kepadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya gimana para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwa jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak di mana-mana, tetapi beristiwa di atas arsy. Adapun ayat ini, fathamma wajhullah, maka yang dimaksud dengan fathamma wajhullah, disitulah kiblat yang Allah arahkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah punya tempat. Maka perhatikan, ya, para ulama mengatakan, innahu ta'ala la yakhlu minhu makan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai atau tidak menempati sebuah tempat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh makhluk dengan ilmunya. Allah berfirman, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kan. Tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar darinya kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksud dimanapun mereka berada bukan berarti Allah di mana-mana, akan tetapi Allah berada dengan ilmunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sekarang. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan beliau memdhaifkan hadis ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang lemah menurut Imam At-Tirmidzi. Dan sebagian ulama melemahkannya. Disebabkan karena ada seorang perawi yang bernama Ash'ath As-Samman. Ash'ath As-Samman. Beliau ini perawi yang lemah, tidak terpercaya. Kemudian hafalan hadisnya sering goncang dan semisalnya. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena ada penolong-penolongnya, maka minimal hadis ini hasan. Minimal hadis ini apa? Hasan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis ini menunjukkan seorang muslim harus berusaha untuk mengetahui arah kiblat ketika ingin sholat. Yang kedua, pelajaran kita yang kita ambil pada hadis ini adalah jika telah berusaha lalu sholat kemudian menyimpang dari arah kiblat, maka sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah apa, Pak? Berusaha. Jika dia tidak berusaha, ini pelajaran selanjutnya, lalu salah dalam arah kiblat, maka tidak sah sholatnya, dia harus mengulanginya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah menetapkan wajah bagi Allah, bahwa dia adalah salah satu sifat Allah seperti sifat-sifat lainnya yang tidak menyerupakan diri dengan sifat-sifat para munafikin atau pada para makhluk. Sifat Allah tidak menyerupai dengan sifat-sifat para makhluk. Dan tugas kita ketika mendapati ayat-ayat sifat, kita menetapkan dengan tidak memisalkan dengan makhluk-makhluk. Yang kedua, kita sucikan sifat-sifat tersebut dari seluruh aib dan kekurangan tanpa harus menolak sifat tersebut. Tanpa harus menolak sifat tersebut. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran selanjutnya, bahwa kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dan tadi saya sudah ulang-ulang bahwa menetapkan sifat bukan apa? memisalkannya. Tetapi Allah menetapkannya, maka kita tetapkan. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masih berkaitan dengan kiblat. Hadis 226. Rasulullah sallallahu alaihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, rawahu Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arah yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Timur kita mana? Sana. Barat kita mana? Sana. Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Oh, salah berarti ini hadis. Enggak. Tidak salah hadisnya. Lalu gimana memahaminya? Ini hadis adalah di kota Madinah. Di kota mana? Madinah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Arah yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Perhatikan, kalau kita perhatikan arah antara timur dan barat adalah kiblat, maka ini Masjid Nabawi. Di sini timur. Di sini barat. Di sini utara apa selatan? Hah? Utara. Di sini selatan. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kiblat menghadap ke sana. Ya. Nah, kalau kita tadi perhatikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara barat dan timur ada kiblat. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah arah di Madinah. Antara barat dan timur ada kiblat. Adapun kita di sini antara apa? Utara dan selatan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, memang benar antara timur dan barat ada kiblat. Meskipun kita di Indonesia. Kok bisa? Karena antara timur dan barat maksudnya adalah bukan sekedar pembatasan barat dan timur. Akan tetapi ke arah manapun kalian bisa salat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka disitulah ada wajah Allah. Jadi ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksud sabda Rasul, catat, maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam antara barat dan timur adalah khusus di kota Madinah atau yang sekitarnya. Makna yang kedua adalah dimungkinkan bahwa yang dimaksud dari antara timur dan barat yaitu seluruh dunia. Kemanapun kita menghadap, kalau kita tatkala tidak tahu kiblat sudah berusaha, maka disitulah wajah Allah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan arah kiblat, kita harus membicarakan kiblat kalau begitu. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, beliau menghadap Baitul Maqdis sampai kepada 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Ya, 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Setelah itu beliau terus berdoa, dalam keadaan itu berdoa sampai akhirnya dikabulkan doanya dan dipindahkan kembali kiblat ke arah mana? Ka'bah. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa kiblat dipindahkan? Ke arah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Nah, ada yang tahu? Karena arah kiblatnya Yahudi menghadap ke sana. Tidak, Yahudi tidak menghadap ke Baitul Maqdis. Yahudi menghadap ke dinding ratapan. Ada sebab. Hah? Kampung halaman. Apa sebab? Ibu-ibu, sebabnya adalah, catat, karena tidak ada keperluan menghadap Baitul Maqdis. Menghadap kiblat ada keperluannya. Apa itu? Di sana terjadi haji, umroh, tawaf, sa'i. Karena tidak ada keperluan menghadap Baitul Maqdis. Bahkan para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam mengatakan, annal ka'bata qiblatul anbiya'i kulluhum. Bahwa Ka'bah adalah kiblatnya para seluruh nabi. Ka'bah adalah kiblatnya para seluruh nabi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bacakan tentang bagaimana wajibnya menghadap kiblat. Bagaimana wajibnya menghadap kiblat? Maka Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ma amkanahu musyahadatal Ka'bah fal fardhu an yattajiha ila ainil Ka'bah. Ini yang pertama. Siapa yang mampu untuk menyaksikan Ka'bah, wajib baginya untuk menghadap ke arah zat Ka'bah. Dan ini sering terjadi kekeliruan di tengah kaum muslimin, terutama di dalam Ka'bah, ya, di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, maksud saya, dalam Masjidil Haram. Coba perhatikan, saya akan gambar. Anggap ini Ka'bah, Zam-Zam, pintu masuk Ka'bah, Hijir, Makam Ibrahim, Taib, Rukun Yamani, Rukun Hajar Aswad. Baik, orang ini sholatnya di sini, melihat Ka'bah, akan tetapi dia menghadapkan dirinya ke sini. Nah, ini enggak sah. Ya. Di sini Ka'bah, sebelah sini Safa Marwah. Safa Marwah. Di luar sini kamar mandi. Ya, kamar mandi. Orang keluar di sini orang sholat. Karena dia mutar. Ya, yang saya ingin tuju adalah dia sholat di sini, menghadapnya ke sini, nggak kena, batal sholat. Dan itu banyak terjadi. ya, banyak terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nih di dalam sofa Marwah kejadian juga banyak. Makanya Arab Saudi mereka memberikan keramik itu sesuai dengan arahnya, ya, ke arahnya. Orang sholat di sini, ngadepnya ke sini, nggak kena, ya. Apalagi sampai orang-orang berdesak-desakan, ya dia sampai begini, nggak kena. Ini para ikhwan itu yang harus diperhatikan. Ini yang pertama ya, wajibnya menghadap kiblat bagaimana jika mampu. Mampu apa tadi? Melihat Ka'bah, menyaksikan Ka'bah langsung. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikannya. Menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya untuk menghadap ke Ka'bah, ke zat Ka'bahnya, ya. Yang kedua, adapun yang tidak mampu untuk menyaksikan Ka'bah, maka dia menghadap kepada arah kiblat atau arah Ka'bah. Dan arah semakin jauh dari Mekah semakin meluas. Semakin jauh semakin meluas. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan man kana fil masjidil haram fa qiblatuhul ka'bah, wa man kana bi Makkah fa qiblatuhul masjid, wa man kana kharij Makkah fa qiblatuhu Makkah. Hadza la yashih. Laisa bi sahih. Sebagian orang mengatakan barang siapa yang di dalam Masjidil Haram kiblatnya Ka'bah, siapa yang berada di Mekah kiblatnya masjid, yaitu Masjidil Haram. Siapa yang keluar dari Mekah maka kiblatnya Mekah. Jadi semakin membesar, semakin besar. Beliau mengatakan ini tidak sah. Kenapa? Innama yuqalu man amkana musyahadatul Ka'bah fa faridahu fa faradahu an yattajia ila ainil Ka'bah, wa man lam yumkin yumakkinuhu walau fi Makkah ittajaha ila jihatiha. Artinya, perhatikan baik-baik. Yang benar adalah siapa yang mampu untuk menyaksikan Ka'bah langsung, maka wajib baginya untuk menghadap ke Ka'bahnya langsung. Adapun yang tidak memungkinkan untuk menghadap, melihat secara langsung Ka'bah di luar Ka'bah, walaupun berada di Mekah, maka tetap baginya ke arah Ka'bah. Tidak mesti harus apa? Benar-benar 100% miyah fil miyah, 100% harus cocok. Yang penting arahnya. Nah, ini para ikhwan dalam hati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah wajibnya untuk menghadap kiblat. Nanti dibahasakan sendiri. Wajibnya untuk menghadap kiblat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kita belum mengambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arah yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Bukhari. Arah yang berada antara timur dan barat adalah kiblat. Tadi sudah saya jelaskan maknanya. Hadisnya kuat, tidak ada keraguan padanya. Tapi pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu, hadis ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam perkara kiblat. Dan kemudahannya dari sisi mana? Bahwa kita hanya menghadap kepada arah kiblat, tidak maksud, tidak ma, tidak harus benar-benar tepat kiblat. Semakin jauh, semakin sulit tepatnya itu. Ya. Makanya saya agak kurang sependapat kalau masjid yang gara-gara ada salah satu akhirnya semua masjid miring. Ya. Kalau seandainya memang sudah mencukupkan dengan arah, sudah cukup. Ya. Ustaz, kan semakin kalau di hadapan gini loh, gini. Ya, kenapa saya enggak setuju? Masjid dirubah-rubah kiblatnya gitu ya. Kemudian jadi berot-berot sapnya. Betul, ada enggak seperti itu? Mereka berdalil gini. Ustaz, kalau kita di hadapan Ka'bah, anggap ini Ka'bah, kita menghadap, geser sedikit itu mungkin sedikit saja, enggak terlalu maksimal. Itu kalau di hadapan. Kalau di luar masjid maka agak melebar, menjauh. Jauh lagi, lebih lebar lagi. Makanya harus benar sejajar, Ustaz. Nah, kata-kata harus benar-benar sejajar ini yang membuat sub masjid berot-berot. Padahal yang paling dipentingkan apanya? Arah kiblat. Kalau ada yang berkata, kok arah kiblat yang paling dipentingkan? Bukankah kalau kita mengikuti arah kiblatnya, ya, arah kiblatnya begini, tetapi sampainya nanti melenceng atau sampainya tidak tepat begini. Nah, kita katakan yang penting arah. Bukan kalau jauh, bukan ukurannya harus tepat. Jadi saya kurang sependapat untuk yang merubah, kecuali kalau seandainya memang masjid tersebut sudah memang ditentukan salah arah kiblat, salah arah kiblat. Ya, misalkan kiblatnya ke sana, sidin ke sana. Nah, ini salah mungkin. Ya, bukan mungkin lagi, salah. Arah kiblatnya ke sini, dia ke samping sana. Nah, ini salah fatal. Tapi kalau seandainya masih ke arah, maka tidak mengapa. Ustaz, kalau di Indonesia, kalau di depan Ka'bah mungkin sedikit kesalahan, sedikit saja. Tapi kan sampai Indonesia semakin membesar. Maka kita katakan tidak. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah fawalli wajhaka syatral masjidil, maka wajah, palingkan wajahmu ke arah masjidil. Yang menjadi ukuran adalah apa? Arahnya, bukan tepat kiblat. Wallahu a'lam. Iya. Pelajaran selanjutnya kita ambil dari hadis ini, bagi para pendakwah semestinya mereka lebih mendahulukan daerahnya dibandingkan daerah orang lain. Oleh karenanya saya pun pulang ke Banjarmasin. Para pendakwah lebih mendahulukan daerahnya dibandingkan daerah orang lain. Ya, masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan arah kiblat. Kemudian kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya puasa hari Asyura bila? Bingung, Ustaz. Ya. tentang puasa hari Asyura pada tahun ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Masalahnya adalah pemerintah belum merupakan kebiasaan mereka untuk menentukan awal Muharram. Tidak seperti mereka menentukan awal Ramadan atau awal Syawal. Itu permasalahan. Sehingga terjadi kerancuan. Dan kabar yang terakhir dari website Bina Masyarakat Islam .kemenak.or.id bahwa hari ini tadi adalah tanggal 9 Al-Muharram, berarti Tasu'a. Dan besok adalah tanggal 10 Al-Muharram. Cuma keputusan itu dengan hisab, bukan dengan ru'yah. Timbul pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia Muslim masih tetap wajib ikut pemerintah yang tidak melakukan ru'yah? Karena hadisnya berbunyi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah dari puasa karena melihat hilal. Jadi yang jadi patokan melihat. Sekarang pemerintahnya tidak memakai ru'yah, tetapi memakai kalender. Kalender yang ada adalah tanggal 12 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Al-Muharram, yaitu hari Asyura 1438 Hijriah. Nah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana ini? Apakah tetap mengikuti pemerintah dalam kekeliruan mereka menentukan waktu awal bulan atau awal tahun? Maka jawabannya adalah, seseorang diwajibkan untuk taat kepada pemerintah. Maka ketika pemerintah menunjukkan tanggal 1 atau ya tanggal 1, tanggal 2, kemudian berarti tanggal 10 Oktobernya adalah tanggal 9 Al-Muharram, dan 11 Oktobernya adalah tanggal 10 Al-Muharram, maka kita mengikutinya. Ustaz, bukankah mereka pakai hilal? Maka jawabannya, itulah keputusan hakim. Ada pendapat yang lain, pemerintah tidak boleh diikuti dalam masalah ini karena bersandar dengan sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat, sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Menentukan hisab dengan menentukan awal bulan dengan hisab itu sebuah kemungkaran, maka tidak boleh kita taat padanya. Pendapat yang kedua, yaitu bahwa tetap ikuti ru'yah meskipun yang menentukan bukan pemerintah. Dan setelah diru'yah, maka hilal awal bulan Al-Muharram pada tanggal 2 Oktober 2016 yang bertepatan dengan tanggal 10 Oktober yang bertepatan dengan tanggal 1 Al-Muharram. Nah, tanggal 10 Al-Muharramnya berarti bertepatan dengan tanggal 12. Ya, 12 eh bukan. Tanggal 12. ru'ya. Mereka menentukan bahwa hilal tidak terlihat kecuali tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Pendapat kedua, mereka ru'ya meskipun bukan yang menentukan pemerintah. Di sini beratnya. Pemerintah harus kita ikuti tetapi pakai hisab. Sedangkan yang lain tidak wajib kita ikuti tapi pakai ru'yah. Mana yang kita ikuti? Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa ikuti pemerintah. Karena mereka yang lebih berhak untuk menentukan awal dan masuk bulan dan akhir bulan. Wallahu alam. Lalu Ustaz, saya hari ini tidak puasa karena tadi pagi antum bikin video Facebook Live bahwa tanggal 9 dan 10 hari Selasa dan Rabu. Akhirnya saya Senin kebiasaan gak puasa. Sekarang saya diperintahkan oleh antum untuk ikut pemerintah. Berarti ketinggalan tanggal 9-nya. Ya. Dan tersisa cuma tanggal 10. Yang menjadi ukuran adalah tanggal berapa? 10-nya yang mendapatkan pahala setahun yang telah lalu. Adapun puasa tanggal 9 untuk fungsinya apa? Menyelisih, maka itu bisa dilakukan pada tanggal 11, yaitu pada hari apa? Hari Rabu. Ya. Seperti itu. Itu bagi yang mengikuti pemerintah. Adapun bagi yang mengikuti ru'yah, diantaranya PBNU mengatakan ru'yah bahwa tanggal 12 adalah tanggal 9. Tanggal 13, betul ya, 12 tanggal 10. 12 tanggal 10, 12 Oktober tanggal 10. Maka pada saat itu dia besok juga puasa. Berarti kalau menurut hitungan yang pakai ru'yah, berarti apa? Tanggal 9 Al-Muharram. Kemudian hari Rabunya berarti apa? Tanggal 10 Al-Muharram. Kalau meleset usah ru'yahnya, maka bisa berarti kita tetap dapat hari Asyura, yaitu kita puasa besok. Bagi yang mengikuti pemerintah itu tanggal berapa? 10. Bagi yang pakai ru'yah itu tanggal 9. Kalau yang ru'yah meleset, tidak benar ternyata, maka berarti tetap dia berpuasa pada hari Asyura. Ya. Ustaz, niat gimana? Ustaznya di pojokan terus. Niatnya gimana? Kan harus menentukan niat. Maka kita katakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang berpuasa, niatnya puasa sunnah besok. Ya, puasa sunnah. Bukan puasa, bukan puasa yang ditentukan. Puasa sunnah. Karena dia melewati hari Tasu'a atau hari Asyura dalam keadaan berpuasa. Dan tetap dapatkan pahala. Ah, begitu jawabannya. Ya. Begitu jawabannya. Ustaz ulangi, saya ulangi. Biar enggak bingung ya. Yang ikut kalender siapa angkat tangan? Ikut kalender. Ya. Berarti tadi sudah puasa Asyura. Besok Asyura. Itu sesuai dengan keputusan siapa? Pemerintah. Selesai urusan Anda. Selesai. Ya. Selesai. Baik. Kalaupun pemerintahnya meleset, mereka tetap dapat. Kenapa? Karena mereka enggak dapat. Kalau pemerintah meleset, mereka tetap dapat enggak? Hah? Lepas. Nah, ini bahaya. Pemerintah. Kalau kita yang ikut ru'yah masih mending, Pak. Masih dapat kita. Ya. Yang ikut pemerintah dia tanggal 9 hari ini. Besok tanggal 10. Kalau seandainya besok tanggal 9 antum besoknya selanjutnya enggak puasa, maka berarti enggak dapat kecuali besoknya lagi puasa. Oh, kalau begitu besok aja puasa lagi, lusa gitu berarti puasa. Paham ini? Adapun yang mengikuti ru'yah, maka mereka hari ini enggak puasa. Meskipun Senin mungkin karena bukan kebiasaannya, karena ada satu dan lain hal enggak puasa. Karena mungkin mereka anggap masih tanggal 8 Muharram. Mau puasanya hari Selasa. Ya, hari Selasa. Itu berarti tanggal berapa Muharram? 9 menurut ru'yah. Hari Rabu tanggal berapa Muharram? 10 menurut ru'yah. Nah, kalau seandainya pendapat kedua ini meleset juga, mereka masih dapat kemungkinan Asyura. Paham ya? Begitu. Niatannya gimana? Niat puasa sun. Begitu. Wallahu a'lam. Apakah saya harus mengulang sholat fardu berjamaah ketika di rakaat kedua kotoran cecak jatuh di depan saya? Sebab ketika sujud saya tersentuh kotoran cecak tersebut, sedangkan untuk pergi tidak bisa, sebab saya di sab kedua, di belakang ada jamaah lain. Maka yang pertama, kalau seandainya tidak bisa dia hilangkan, maka pada saat itu batal sholatnya. Kenapa? Atau lebih tepatnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan memakai pakaian yang terkena najis. Kemudian sedangkan untuk pergi tidak bisa. Ini keliru. Sab kedua, dia ingin keluar, ada sab ketiga. Ingin keluar lagi, ada sab keempat. Ya, maka salah. Keluar saja. Keluar entah dari samping, entah dari langsung dari depan atau ke belakang. Tidak mengapa. Wallahu'alam. Bagaimana hukum bagi laki-laki yang sholat memakai celana panjang yang ketat, yang kadang terlihat jelas lekuk-lekuk bagian tubuhnya? Maka jawabannya makruh. Ya, yang celananya terlalu ketat. Makanya saya berpesan nih, yang sudah ngaji-ngaji, saya kadang-kadang lihat celana terlalu ketat, dibesarkan agar, ya betul kan, celananya dilebarkan gitu. Dilebarkan agar ketika sujud tidak terlihat lekuk tubuhnya, terutama bentuk kemaluannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menetapkan arah kiblat sholat ketika kita dalam perjalanan memakai kapal laut? Maka jawabannya, lihat semampunya dan berusaha semampunya. Ya. Dan tidak mungkin kita dampar dulu baru nanya, kiblat di mana? Kemudian ke laut lagi. Ini enggak mungkin. Ya. Maka pada saat itu sesuai dengan kemampuan kita, lihat matahari di mana, kira-kira arah timur mana, arah barat mana. Allahu a'lam. Nah, kalau di tengah laut kita tahu timur barat, kira-kira kita menghadap mana? Ada jawabannya dalam hadis yang sudah kita pelajari. Hah? Mana yang jawab? Antara barat dan timur. Ya. Kalau seandainya kita di tengah laut, kita tahu matahari terbit, oh itu berarti barat. Matahari tenggelam, oh itu berarti timur. Maka kiblat kita menghadap kemana? Menghadap antara barat dan timur. Ustaz, bukankah tadi penjelasannya itu hanya untuk khusus di mana? Kota Madinah. Maka kita katakan, bukankah ada dua pendapat? Yang pertama, memang itu khusus di kota Madinah. Yang kedua, bisa saja yang dimaksud adalah ketetapan Rasul. Kalau tidak tahu arah kiblat, pokoknya antara barat dan timur, disitulah kiblat. Entah menghadap ke utara, entah menghadap ke selatan. Antara barat dan wallahu a'lam. Apakah orang yang sakit di tempat tidur salatnya harus dihadapkan ke kiblat sedangkan di badannya terpasang peralatan medis? Apakah tetap harus berwudu dengan air atau hanya saja bertayamum saja? Maka jawabannya, keadaan orang yang terdesak ataupun sakit tidak sama dengan keadaan orang yang sehat dan mukim. Makanya para ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan terpaksa membolehkan hal-hal yang terlarang. Ya. Seorang sholat asal hukumnya dia wajib menghadap kiblat. Wajib apa rukun? Rukun menghadap kiblat. Ya. Tetapi karena dia sakit, maka rukunnya gugur. Karena dia sakit, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak sanggup salat dalam keadaan duduk, kalau tidak sanggup salat dalam keadaan berbaring. Berbaring tentunya tidak menghadap kiblat. Ada memang hadis Rasulullah SAW akan kita baca nantinya, bahwa Rasulullah SAW kalau tatkala salat sunnah, beliau salat di atas ontanya. Dan kemana onta itu menghadap, beliau mengikutinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk sholat sunnah boleh di atas kendaraan, ya, dengan cara ketika takbir dia menghadap ke arah mana dia kendaraan tersebut menghadap. Seperti misalkan di kereta kalau zaman sekarang tidak disediakan gerbong yang khusus untuk musola misalkan. Wallahu a'lam. Apakah orang yang sakit seperti harus berwudu air atau hanya bertayamum saja? Dilihat dia mampu menahan air atau tidak. Kalau seandainya bertambah penyakitnya, maka tidak diperkenankan dia untuk memakai air. Dan gantilah penggantinya itu tayamum. Mohon penjelasan, apakah diperbolehkan seorang yang telah puasa Nabi Daud melaksanakan puasa sunnah lain seperti puasa Senin Kemis, puasa tanggal 10, puasa Arafah dan puasa lainnya? Boleh, tidak terlarang. Cuma pengaturannya nanti terjadi khilaf di antara ulama. Misalkan saya, kita ambil pendapat ru'yah ya. Kita menganggap bahwa Rabu depan tanggal 10 Al-Haram, orang ini bertepatan dengan buka puasa Daud. Kan puasa Daud itu sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak. Gitu ya. Nah, tanggal 10 Al-Muharram hari Rabu, bertepatan pada tahun ini hari Rabu, dia hari Kamisnya puasa hari Selasanya dia puasa, otomatis Rabunya dia harusnya apa? Berbuka. Tapi kok dia puasa? Karena puasa apa? Asyura. Puasa Asyura. Maka apakah merusak puasa Daudnya? Maka jawabannya tidak. Ya. Lalu hitungannya gimana? Maka Selasa dia berbuka, aturan Rabu dia berpuasa. Ya. Kemudian nanti dia buka lagi Kamis, puasa lagi Jumat. Nah, sekarang dia dapati dirinya itu berbuka tidak puasa. Aturan apa? Dia dapati dirinya itu berpuasa. Aturan apa? Berbuka. Maka kita katakan puasa aja tanggal 10 Al-Muharram. Lalu besoknya Ustaz, aturan kan saya berbuka, besoknya gimana? Paham maksud saya enggak? Ya. Hari Rabu dia aturan untuk puasa Daud itu buka. Hari Rabu buka. Betul? Paham sampai sini? Baik. Hari Kamis aturan puasa. Sedangkan hari Rabu ini atas ru'yah kita menentukan bahwa Rabu ini 10 Al-Muharram, otomatis sangat dianjurkan untuk berpuasa. Tapi dalam kondisinya sepertinya dia harus berbuka. Bagaimana lanjutan puasa Daudnya? Maka jawabannya, ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, puasa Daudnya berarti dia Jumatnya tidak puasa. Kena Kamisnya tidak puasa. Kenapa? Karena sehari sebelum Kamis yaitu Rabu dia apa? Puasa. Bukankah puasa Daud sehari puasa sehari tidak puasa? Ya begitu para ikhwan. Jadi tidak mengikuti hitungan sebelumnya, tapi mengikuti bahwa dia sehari ini puasa, besok berarti tidak. Adapun masalah Senin Kamis, maka orang puasa Daud tidak bisa mengerjakan Senin Kamis. Tidak bisa. Puasa Daud, Senin Kamis, 13, 14, 15 juga sendiri-sendiri. Nah, itu dia. Wanita yang panjang gamisnya pas seukuran mata kaki saja, tapi ia menggunakan kaos kaki untuk sholat, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya, kaos kaki untuk sholat termasuk pakaian yang bisa menutupi kaki di zaman modern ini. Dulu mungkin tidak ada, ya. Tetapi harus dijauhi warna-warna yang membuat seseorang tergoda. Di antaranya warna kulit. Kaos kakinya warna kulit, akhirnya dipakai seperti tidak memakai kaos kaki. Ini tidak diperbolehkan. Jadi jawabannya, wanita yang panjang gamisnya pas seukuran mata kaki saja, ia menggunakan kaos kaki untuk sholat. Ini tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Kira-kira yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.